Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? Tuh Fatur Habibin. Ya? Kat mana? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada bagai mungkar, ini kemungkaran maksiat yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang fasilah dan menyangkar itu, iaitu syirik dan bid'ah sayyi'ah. Dia kata setengah daripada kemungkaran dan maksiat. Mungkar ni mana benda yang tidak diterima oleh syarak, benda mungkar. Maksiat mana benda itu derhaka kepada Allah. Jadi beza, takut mungkar, benda mungkar. Amal ma'ruf nahi mungkar. Amal ma'ruf, suruh yang ma'ruf, suruh yang disetujui oleh syarak. Dia suruh, suruh benda baik ya. Nahi mungkar, larang benda yang tidak disetujui oleh syarak. Mungkar. Dia kata ada banyak. Di antaranya dalam tahu acok ni ada syirik. Buang fasilah ni tahu acok lah. Orang muda-muda dia ni tak ada tahu acok. Dia ni tahu anak. Beranak tak ada pok tahu. Berat juga. Dulu, zaman dulu tahu acok. Dia ni tahu anak. Nah. Beranak tahu. Lepak tak ada. Cucu ada, natu tak boleh. Tapi tahu acok ni syirik. Tahu anak ni dosa besar. Nampak? Iaitu syirik. Syirik ni dosa yang paling besar. Allah Ta'ala dah ampun, mereka dia sendiri minta ampun. Kalau lain daripada syirik, macam berzina, boleh Tuhan nak ampun walaupun dia tak minta ampun. Itu bezanya. Kata Tuhan tak mengampun, tak mengampun, tak mengampun ni, selama mana dia tidak minta ampun. Kalau dia minta ampun, semua dosa diampun. Cuma dosa yang lain daripada syirik, kalau Tuhan nak mengampun boleh. Kalau tidak, dia sendiri kena minta ampun. Tapi dosa syirik, Tuhan tidak akan minta beri keampunan melainkan setelah dia yang minta ampun. Faham? Beza syirik dengan dak syirik. Jadi hak mana-mana buat zaman muda itu tahu acok. Nah, sama ada jadi jokaka. Faham tak jokaka? Mastermind orang putih panggil. Bukan jokuka. Itu nyanyi. Nah, jo kaka pala haliang, dia tukar arah tok bomo ah jilah tau. Jilah dang tak zaman tahu acok dang, cuma dak giau. Dah buat bersekali. Tak ikut. Warak. Budak lagi kalau tua-tua betul lah. Dia budak dah, kalau ajilah budak lagi. Nak. Dah kita benda ingat ajilah budak lagi, dia tua pada toki kita. Toki kita duduk kasih ingat lagi. Jauh lagi dengan zaman kita. Kalau dam tak nak kapal. Dan bida'ah sayi'ah, syirik dosa yang sangat besar. Bida'ah sayi'ah, bida'ah ni rekaan tanda zaman Nabi. Sayi'ah mana yang keji, yang kotor. Tapi dah saya kata kalau tak buat, tak boleh. Kena buat. Nak. Dia banyak anak beranak tua acok ni. Bukan tahu acok tu saja, yang nak memuja syaitan tu. Turut kehendak syaitan. Tak kira tahu acok tak tahu pun. Kambuh ke, anyuk pelauk ke, semelih kubah, darah kubah, simbah dipukar. Boleh banyak ikan. Boleh banyak engkau. Nah. Dia kalau deraka memang boleh banyak. Dia begitu. Tengok kisah zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah. Satu negeri tepi pantai. Nama dia Ailah. Nah. Dilarang muka tangkap ikan pada hari Ahad, hari Sabtu. Ha. Tak, nama tu dah kampung Ailah. Dah ingat tak? Dah ingat sudah. Zaman Nabi Musa AS di kaum Bani Israel. Nah. Larang kerja hari Sabtu, jangan kerja situ negeri tu kerja muka. Mana berkait dengan laut, kan ni kampung ni tepi laut. Macam ladang ni lah. Nah, nah, tapi balik bandar ni dia banyak kerja. Kalau lelik darat ni sikit, kalau biar patah kau tak ada kerja lain. Berkait dengan laut, walaupun duduk atas darat, jari buka kau kelau-kelau. Nah, kau puan jemur ikan kering. Nah, maknanya bagi injin utuh macam-macam. Dia berkait dengan laut belaka. Nah, jadi bila dilarang bekerja hari Sabtu, jangan muka lah buat ibadat hari Sabtu ni. Turun perintah Allah. Kerana mu ni pengikut Nabi Musa AS, aku beri kepada mu, kata Allah, rehat hari Sabtu. Sebagian diberi kepada pengikut-pengikut Nabi Isa AS, rehat hari Ahad. Dan diberi kepada kita umat Nabi akhir zaman, rehat hari Jumaat. Nah, dia ada hari masing-masing. Dalam bila turun perintah supaya dak kerja hari Sabtu, pecahlah kepada tiga golongan. Sebab tu bila turun satu hukum, dia akan berpecah manusia. Waktu disebut suatu hukum, akan jadilah manusia perpecahan. Nampak? Kerana ada dua yang menyeru manusia, satu malaikat, satu syaitan. Kalau menang di malaikat, jadilah kumpulan yang ikut hukum. Kalau menang seru syaitan, jadilah kumpulan yang tak mau ikut hukum. Sebab tu tidak peliklah kalau orang mengajar, muallim, tok guru, ustaz, mubaligh, kiai, ikut pandalah. Ustazah, mubaligh. Bila khabar satu hukum pada satu kampung, satu negeri, satu kawasan, satu surau, maka akan berlakulah. Ha? Ada yang terima dan ada yang tidak terima. Biasa. Nah. Walaupun dia mengaji dengan ustazah tu 10 tahun dah. 30 orang duduk menadah kita atau ustaz tu. Tapi bila ustaz keluar satu hukum, dia tak lagi dengar, dia berasa tak kena, dia berasa hak sama-sama rugi kalau pakai hukum ni, pecah agak. Pecah. Nah, ha ni kata kita ikut hukum ni. Ha ni kata, hei, tak ikut. Begitulah. Ha ni jadi tiga kaum. Kaum yang pertama tak mucara. Tak mucara. Tapi tak kelau. Mu nak kelaut, mu punya pasal. Turun dah hayat, Nabi Musa khabar dah, tak boleh kelaut. Hari Sabtu. Maka golongan pertama tak mau kelaut, pasal patuh kepada perintah Allah. Tapi mu nak kelaut, aku tak mau cara. Mampu mu. Golongan yang kedua, dia engkar. Nak pergi juga. Nak ambil juga. Walaupun turun hayat, jangan kerja hari Sabtu. Golongan melawan Allah. Golongan ketiga, golongan yang menegur dan menasihati akan golongan yang kedua tadi. Iaitu mereka berdakwah menyampaikan hukum supaya golongan yang nak kelaut ni jangan pergi. Yang ni memberi tazkirah, memberi peringatan. Jadi tiga golongan. Golongan yang ketiga yang terbaik. Hak kedua tak boleh. Walaupun dia taat tapi tak mucara. Leh, dia tak mau tolong tegur. Ha. Jadi golongan yang dok kelaut ni kerana patuh pada Allah, pada hari Sabtu dok kelaut, dia kelaut hari lain. Hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Tapi ikan dok macam mana? Ha. Dia dok macam mana? Masa dia dok kalau orang taat Tuhan ni, rezeki halal dok banyak tu. Tak. Kalau orang niaga jadi tapi nak doa lapar lama-lama mari basi dia dia ujian. Dulu zaman dak main surga maju je. Leni bila main surga dak rot cetong. Biasa tu. Dak tahan tinggal surga. Jual semula, pagi petang siang malam. Tak apa. Nak. Kalau tahan siapa? Nak, dak apalah boleh sikit pun ada keberkatan. Karena dang didengar. Gitu. Jadi golongan yang engkau tetap nak pergi ke laut ni, hak hari Sabtu saja lebih banyak daripada hak nang hari-hari lain. Sebab ikan boleh di laut negeri Ailah ni bila turun ayat hari Sabtu dilarang muka, hari Sabtunya pakak mari. Habis anak cucu main sampai birai. Nganjing pula ke orang. Tak mau muka, tak mau muka. Ha ikan. Dodok gerang apa? Ha memang ujian. Tengok orang ngai. Nah, tengok orang ngai. Pukul 5 petang, tak ada sikit. Senyap terus ni, jorang tak geruk. Berok orang terus ni nak garik. Dia geruk. Haa, sudah kerja lah. Kakak putih ke kakak merah? Ke kuku. Upam dia, roti canah. Roti canah, kuku lah. Nak? Haa. Berok makan, lekat. Lekat dia main gitu lah. Nak terletuh, sayang. Babang dah. Sayang eh. Nak? Haa. Dah ada isu. Tak. Suka di ikan ni. Tak. Tak gitu. Tak cakap nak lekong ni. Kita kawan ikan. Tak nampak. Kan nak garik nampak lu. Buih ni. Ayu. Bo-bo-bo-bo-bo tu. Nampak. Tanya jagan-jagan tengok dalam 4,000 kilo. Letak buka. Letak buka pun 12 harang sudah. Tak ada apa-apa. Dia cerdik kau. Zaman dulu dia datang cerdik. Dia jadi ujian. Nampak? Jadi ujian. Benda-benda molek, benda molek ni, benda orang suka ni. Inna ja'alna ma fil ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan benda-benda perhiasan, benda yang elok di sebuah dunia ini. Di dalam bumi ini bagi mereka itu, bagi kamu supaya dapat menguji siapa di antara kamu yang elok amalan. Nah. Jadi, hak muka hari satu saja beribu kilo boleh. Sebab ikan masa tu dia berehat. Dia kata orang, "Mani Israel dak muka hari ni. Mari kita buat pampai tepi patah." Hang bersukaria. Tiba-tiba tang dibuka juga. Ada juga hak buat-buat hak babi. Boleh banyak. Boleh banyak. Sebab tu orang yang paling banyak sekali mendulang boleh banyak mah, iaitu ketika orang pergi semayang jemaah di Masjid Rusila. Tak ingat itu? Dia tak pergi semayang jemaah ramai-ramai, boleh parok pada orang lain. Dah kau tinggal belaka? Oh, sedap dia ayok lah. Lubang orang jadi lubang dia. Tak ingat sejarah itu? Tak? Orang ngajar daripada tahun 77. Oh. Tuk guru ngajar tahun berapa setiap? Cikgu? Cikgu ahli seumur hidup. 80? Bukan 70-an? Tak pergi lagi? Tak pergi ke? Tak tanya. Tak pergi. Tanya bila start? 70-an lah. Tahun 78 tak silap. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Hawang. Mula mengajar. Kalau tak silap lah. 78. Tak kena nak buat guna. Tak? Kita luar pendek ke masa tu? Nampak? Tak pergi. Pergi mana? Tengok. Buang masa. Tak. Gi tak gi bila tu big mah kot dalam selup. Gi. Padahal duk dengar Masjid Rusila tu kipah ada, kapek ada. Tak. Mudahnya boleh faham pula. Tafsir lah. Akidah lah macam-macam macam. Tak boleh dengar. Pas dengar boleh beli pula. Apa balik, apa tak balik. Macam-macam ada. Tak. Tak gi. Gi tu. Bukan kata dalam kapek. Celut tepung. Baru pergi dalam lubang. Lubuk mandi. Lubuk ke ni? Mandi selok teruk. Naik tengok mata duti. Nampak? RM80 sama. Kalau RM8,000 sama tengok. Dah semayang terus semua kali. Jadi awak boleh parok dengan kabar masa time semayang. Time semayang boleh parok. Jadi nak jadi gerah satu hari Jumaat tu tak pergi ramah. Duduklah lubang. Macam lubang tikung. Tikus kenari, tikus kasturi, tikus cenarok, tikus mondok ada belakang. tindih di lubang, mati kerah tu. Dia panggil mati syahid. Tindih di bumi, tak mati syahid. Lapang jenis mati syahid. Tipe di tanah. Tak? Jadi gitulah. Kalau lawang Allah, lawang kereta, dia mari boleh banyak. Ha, ini jaga. Kan? Ha. Pasal minggu, waktu paling laku, waktu garik. Ha. Ada satu pasal tu pun pas nama pasal garik tu. Pasal garik laku. No, adanya dia. Nampak? Ha. Dari kerana jika diaktif, ha, inilah mungkar kemungkaran yang terlebih besar dan yang sangat keji. Nah, besar di dalamnya membawa kepada syirik, dosa yang sangat besar syirik. Besar pada syak dadah syirik ini. Nah, dari kerana jika diintikad bahawa tiada sembuh yang satu daripada penyakit, yang sakit tu la'ala sawab, yang sakit daripada penyakit, atau tiada tertolak daripada bahaya mereka dengan menyangkar atau berbuang pasirah tahu acok. Ha. Kerana apa dia kata rosak besar keji? Kerana dia antara yang mengamalkan tahu acok ni, ha, puja syaitan ni, sama ada kelau, main patah, wayang kulit, mok yung tu kena puja belaka. Nah. Kadang-kadang tu dia rasa, dia pegang dalam hatinya, kalau tak buat lagu ni, tak baik penyakit. Marah setan iblis. Ha, ni kena beri makan. Tak? Jadi kalau tak beri makan, tak buat telur, tak buat telur kuning, nasi kuning, jadi tak baik penyakitlah kapung ni. Ha, buah tu jadi dua tuhan, iaitu jin dan iblis, boleh menyembuh dan menolak mudarat. Padahal Allah seorang saja, orang lain tak mampu. Tak, situ syirik besar. Neh. Lening dia mari ikut lain pula. Dulu dia pegang satu prosik. Nenek moyang hak dulu-dulu, jin, butu ranggah. Tak, boleh menyembuhkan penyakit. Boleh jaga kapung. Boleh tolong apa benda ni. Ha, ambak ikan masuklah pokat macam-macam pegangan. Lening pun rosak juga. Pegangan rosak cara moden. Obat ni garanti baik. Doktor ni memang baik kalau kat dia. Ha, sudah kerja lah. Sama-sama syirik. Nampak? Sama-sama syirik. Dia pasir baru pula. Walhasilnya, ilmu akidah, i'tiqad, ilmu keimanan adalah sangat penting. Di mana dua masa dan zaman kita berada. Kerana syirik, rosaknya iman, ha, dia datang silih berganti mengikut peredaran zaman. Itu zaman dulu, zaman tahu acok. Dia percaya jin boleh jaga daripada kena sakit. Boleh menyembuhkan anaknya, hak selok, hak sakit itu gini. Zaman sekarang dia rasa obat yang mahal boleh menyembuhkan penyakit. Doktor-doktor pakar boleh menyelamatkan nyawa ayahnya kalau dia wakgi. Ha, ini semua pegangan syirik belaka. Sama-sama syirik, sama-sama bid'ah sayi'ah, sama-sama dosa yang sangat besar. Tak. Bila kita belajar ilmu akidah, berubahlah, tidak jadi syirik. Kerana kita belajar dah, tidak ada sesuatu di dalam alam ini yang boleh menyembuhkan penyakit melainkan Allah. Tiada sesuatu, seorang jua pun boleh menyelamatkan nyawa anak kita atau nyawa mak ayah kita melainkan seorang saja, iaitu Allah. Faktu yang kita simpulkan dalam kita kata La ilaha illallah. Itu tujuannya. Makna la mustaghnian an kulli ma siwa wa muftakiran ilaihi kullu ma ada illallah. Tiada sesuatu yang kaya daripada tiap-tiap sesuatu, dan tiada sesuatu yang segala benda berhajat kepada dia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selamat. Ha, waktu pergi lah berobat. Ada apa-apa lagi doktor. Doktor pun nasihat suruh makan ubat gini gini gini, dalam hati kita ini ikhtiar aku, ha? Aku bertawakal kepada Allah, sembuh atau tidak semua daripada Allah. Kul kullu min indillah, katalah sama-sama semuanya datang daripada Allah, baru jadi orang selamat. Nah, maka dia tilik jika diintikadkan yang demikian itu memberi bekas dengan tabiat, maka orang itu jadi kapi waliyazabilah. Kalau dia kata memang benda ni yang boleh menyembuhkan, jadi kapi na'udzubillah. dengan tiada bersalah hang sekalian ulama. Ijma ulama itu sebab belajar tujuannya untuk jaga-jaga. Neh. Ha. Bab bila rosak kita boleh baiki sendiri. Nah, ataupun kita tahu benda ni telah rosak. Ramai orang pakai kenderaan, pakai barang berinjing tapi tak tahu rosak, pakai juga. Ha, banyak berlaku. Tak. Ha. Dah dia tak tahu, dia kata kedak rosak. Ha, ni kata. Bila kita belajar, kita dengar benda-benda yang bercanggah, kita pun tak ikut. Kalau ada pegang, kita buang cepat-cepat. Batul ilmu menjaga kita. Harta kita jaga dia. Itu saja. Tak akan nak kabur. Ilmu dia jaga kita. Harta kita kena jaga dia. Ha. Ada orang dia upah jaga sekuriti apa semua. Tak. Dia ubah elang dalam rumah apa semua habis 4-5 ribu. Ubah pada kamera lita pulak luar. Pasal apa ni habis 5-6 ribu jaga lagu ni? Takut kat curi mari curi ilmu saya. Ada gitu? Katanya Tok Guru Quran. Sebab saya ngaji lama tak duit ni. Ha? Ngawana bakpo, ngawana bakcik ngaji belakang. Duk dalam dati saya banyak dah. Saya sayang takut orang mari ropok. Ni pasang elang. Dah ayah pasang. Nak curi lagu mana duk dalam dada mu? Ha? Tak usah kata mu bapak curi. Dia mati anak dia dah boleh nak ambil lagi. Ha? Ilmu boleh curi? Tak boleh curi. Wagi dia buat wak bedah mayat. Kata dalam tanah lalu ni lah. Sipah lalu ayah. Tok Guru Quran mati. Anak kata dah lagi. Anak minta wagi hospital. Bedah. Wak benda? Minta buat apa ni? Ha, bedah. Tolong bedah. Pasal nak ambil ilmu ayah. Nak bola dada kita pula. Orang kata gila budak ni. Mana boleh ambil? Wak mari. Hok. Amerika tak boleh nak ambil. Tapi dia jaga kita. Tak? Ha, dia jaga kita. Kita berasa nak buat mausiat. Ha, mari pak ilmu ya. Dengar tau. Itu malam tu kan tak boleh. Ha, itu security guard. Tak? Ha. Harta kita kena jaga dia. Itu rohok. Lagi banyak lagi rohok. Rohok dunia, rohok akhirat. Harta jangan main. Harta. Dunia rohok dah nak jaga. Tak lah. Kena jaga dah harta. Kena jaga. Tengok putus sikau. Besar rata pada Mak Ezoh. Tak kena jaga. Biasaan kalau rata awak tambak gajah halus sikit. Tak. Besar pada awak ikat gajah. Baru mucur sikap. Tak. Rohok. Tak. Bubuhlah raga rata tu sengit raga. Meraknya rata. Rohok. Ini jaga dia. Dia baru 3,000 ya. Tak. Terus. Rumah. Kalau ada barang-barang mahal dalam rumah. Kena berusi jari. Tak. Itu 3 lapis. Tak cermin se. Itu biasa se. Luar alaminium. Si. Nak. Kalau rumah terbakar boleh nak buka dia tegak. Angus macam tuan rumah. Angus macam tuan rumah. Dan kalau rumah tak ada harta. Tidur tikat pun tak tutup. Kau curi nak masuk. Rumah dah agak cedam. Kawan dia kata mari kita khabar orang ni tikat tak tutup. Orang asuk orang ni badar, tak benda. Ha. Tak benda, rehat ada. Payang suti. Ha. Lepas tu orang ngayuk sepung. Ada rina lah orang cetam. Tak? Ha. Ni makan puluk tu. Kuala Lumpur, 4 hari tinggal. Kita tak tutup. Balik ayam tu tidur tak kati. Ha. Ha. kalau rumah kita banyak, memang aku tak tengok di hidang. Lepas ya, kita kena jaga, kena buat selok, kena apa, kena gitu, kena gini. Tak? Ha. Orang ada ilmu, orang kata baik. Orang ada harta, walau baik, orang kata sombong. Padahal baik. Soleh. Orang kata sedekuk. Sedekuk nak mampu. Taik dia masing. Padahal dia tak sedekuk. Pasal keji yang tu. Hina ni. Nak? Itu. Baik. Kerana tiada baginya tauhid pada af'alullah ni. Belajar tauhid ni. Nak? Dan jika tiada diiktiqat demikian itu memberi bekal dengan tabiatnya, hanya diiktiqatkan akan diberi bekal dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala dalamnya, maka orang itu jadi bid'ah fasik, tiada bersalah sekian lama dan pada kufurnya bersalah mereka itu. Dia kata benda-benda ni tak boleh memberi pertolongan sedikit pun. Allah Ta'ala belaka. Ha, cuma buat saja je. Ha, ni fasik. Tak boleh juga buat saja pun barang salah. Nah, ha, tapi dak kata, neh. Allah Taala belaka dia kata. Ha, neh. Kata ulama mawara an-nahr, orang itu jadi kapir jua. Dan jika tiada itikad kerana mereka memberi bekal dengan tabiat dan jadi memberkas ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala di dalamnya, hanya diitikadkan bahawa yang memberi bekas pada menyembuhkan dan menolakkan bahaya itu Allah Ta'ala juga dengan itikadkannya awal dikerjakan sangkar atau fasilah itu, maka dijadikan Allah Ta'ala sembuh daripada penyakit dan ditolakkan segala bahaya pada ketika itu. Katanya adalah kias dan bandingan yang demikian itu seperti api dan kait dan makanan, tiada memberi bekas ia dengan tabiatnya pada menganguskan dan mengenyangi, dan tiada memberkas ia dengan kuat yang dijadikan Allah Ta'ala dalamnya, ha, hanya yang memberi bekaskan pada menghanguskan dan mengenyangi itu Allah Ta'ala juga, ha, dengan diintikadkannya, ha, menjadikannya hangus tetapi bersentuh api dengan suatu yang kering, dan diadatkannya, bukan intikad, diadatkannya kenyang tetapi memakan akan makanan. Katanya demikianlah kias dan banding sangkar dan pejah tuhu acok, maka orang yang beriktikad demikian itu tiada jadi kafir dengan, ha, mujarak dengan semata-mata intikad itu, hanya jadi bida'ah juga. Gini dia kata, dia beri bekas dia gini. Ada kata kalau orang faham-faham dia lah, kalau orang dah dengar, dengar kitab lama, dia kata eh, memberi bekas. Memberi bekas ni maknanya menghasilkan sesuatu, eh, memberi bekas. Macam kita kata ambil, ha, kita ambil macih, kita pucih lah, ha, keluar api. Api tu kita kena di kaitan di kertas, anguh dah kertas. Ambil api, we kena di kertas, nyala kertas, anguh. Anguh tu dipanggil memberi bekas. Nampak? Kita lapar perut, kita ambil nasi, kita pun makan. Pada adat kenyang tau. Ha, kenyang tu memberi bekas. Jadi kita akidah ahli sunnah wal jamaah mesti kita pegang sungguh-sungguh. Tiada suatu yang memberi bekas melainkan Allah Ta'ala belaka. Api tak boleh menganguh. Nah, nasi tak boleh beri kenyang. Air tak boleh beri hilang dahaga. Obat tak boleh beri sembuh. Doktor tak boleh tolong. Tak boleh berlaku. Itu akidah. Tapi kalau kita kata pada adat sahaja, hukum adat, aduh, tak salah. Ingat dia, adat kata kalau ambil macam, ambil api, we kena di kertas, nyalalah, hangulah kertas. Pada adat, hukum adat bukan akidah, bukan hukum akal. Hukum akal ni wajib lain, wajib berlaku. Nah, hukum adat ni biasanya berlaku lagu tu, kadang-kadang dia dok. Tak apa, biar faham baik. Nah, dia kata bandingan macam ginilah. Dia kata kalau kita ambil kayu kering, kita cucuk api, maka api ni biasanya tabiatnya dia menghanguskan dengan izin daripada Allah. Tak, maka hanguslah kayu. Tabiatnya nasi ni mengenyangkan perut. Jika diizinkan oleh Allah, pada adat dia cuba-cuba kenyang sama kalau makan nasi. Tak, maka kita juga dengan tahu acok, bukanlah hatu plesik yang menyembuhkan. Allah Ta'ala juga cuma saja-saja je buat. Maka kalau begitu tak kapi. Nah, hatu jadi karuk je. Tak pegang lagu tu. Dia pegang Allah Ta'ala belaka. Hatu-hatu ni kacar dah awak. Benda saja ikut orang awak. Tak tahu acok, acok tak. Nah, dia pegang Tuhan belaka. Maka waktu jadi bid'ah haram juga lah. Tetapi jadi kafir jika dihalal pekerjaan sangkar dan fasilah. Tapi jangan kata halal. Batulah orang yang mengerjakan dosa. Kalau kita buat dosa, kita ngakulah hak kita buat ni haram. Walaupun kita tak berhenti lagi buat. Nah, tapi jangan kita kata halal. Jangan halal. Jangan kata harus. Itu lain, tukar hukum. Nah, dengan diiktikad demikian itu tiada khilaf segala ulama. Adapun kias dan banding yang tersebut itu tiada sah akan jadi menghalalkan iktikad yang tersebut itu, sebab berlainan lain hukum dari kerana api dan makanan itu sebenarnya lah dari segala sahabat yang beradat dengan tiada syak dan tiada khilaf. Adapun pekerjaan sangkar, menyangkar dan fasilah tahu acok itu, beri makan kejing hatu plesik, yang ke iaitu sekali-kali tiada ia perbuatan dari segala sahabat yang beradat. Yang beradat gini. Dia kata nak kiyah lagu tu tak boleh. Kalau kita kiyah mana boleh? Nak kata hukum adat makan kenyang. Tak boleh lah. Pasal Allah Ta'ala jadikan pada adat ni makan itu kenyang. Sabak untuk mengenyangkan perut dengan makan. Bukan dengan hanya berdoa lagu tu, dengan kena makan. Tak. Kalau kita nak membakar sesuatu, kita gunakan api. Allah Ta'ala suruh malaikat turunkan percikan bunga api daripada neraka ke bumi supaya untuk menjadi kemudahan bagi anak Adam. Nah. Hak tu dah kurang sabar, bakar angus sabar, ni kena bakar. Tetapi hak ni tidak jadi adat, tidak jadi sabar yang diharukan syarak. Kalau berobat lagu ni tak boleh, walaupun kita kata pada adat tak boleh juga kerana benda yang dilarang. Macam kita berobat, kita ambil obat jenis sapu, maka Allah yang menyembuh sapu ini pada adat sahaja. Nah, pada menjadi sabar sahaja tu sah. Tapi kalau semata-mata pakai cicing menyakit tak kena, hak tu tak boleh. Walaupun kita kata sabar sahaja, nawak juga, sebab syarak tak jadikan mata cicing menjaga daripada penyakit. Yang syarak benarkan menggunakan sesuatu bahan, kenakan pada tubuh, maka jadi sabar untuk menyembuh, untuk berobat. Faham malik? Ni pakai mata cicing saja. Setan tak masuk. Apa yang ular bimbang tengok muka dia. Ular mana wadah. Faham? Dia kata pakai cicing ni ular takut ke dia. Ular kecil. Anak konda? Telangan mumu. Tak? Tak boleh. Mereka dia ada kayu. Tak? Dia katuk. Dia kuah ular. Ular tengok kayu tu takut. Mereka sabar. Nah. Dan jika ditakdirkan berlaku padanya kelakuan seperti kelakuan sahabat yang beradab dengan sahabatnya, maka itu semata-mata perdaya syaitan juga. Tiba-tiba kalau kita buat benda-benda yang tidak diluluskan oleh syarak menjadi sahabat untuk kita berusaha, seperti pakar mata cicing ni, tak, syarak tak benar untuk buat berobat. Mereka kita kena celup dalam air, air tu buat minum, baru mana sabar. Kalau semata-mata pakar, tak mana sabar pada akal, pada syarak. Tiba-tiba baik juga. Kalau baik juga ke mana? Baik juga perdaya syaitan nak merosokkan kita. Jaga baik. Tak? Mana dalam bahang kita ramai rosok. Ramai rosok camai dah semayang. Baca dengan camai, dengan tajwid, dengan taranum. Akidah pula tak kena. Dia pegang anak dia pah universiti belaka, pakai cerah dah masa depan dalam hati dia. Habis jadi syirik. Tak? Dia berhasil duit dia 100,000 dalam bank, senang dah bila-bila. Pakai dah susah dah. Tak nampak hijab daripada Allah. Syirik. Nah. Maka betapa kiranya sah kiyah dan banding yang tersebut itu, hai sekalian ikhwan yang akil. Fikirkan olehmu dengan insaf, adakah bahaya yang terlebih besar dari bahaya kufur dan bid'ah sayyi'ah yang berhadap atas yang berbuat dia. Laknatullahi ta'ala. Tak ada lagi. Satu bahaya yang lebih besar melainkan bahaya syirik. Kerana melakukan amalan-amalan seperti ini, pegangan-pegangan yang salah seperti ini, terkena laknat daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tak. Aku dah takut orang tak faham hukum adat. Dah kalau ada gak api, kalau kita bubu ada gak dak angu. Adat kata angu. Kalau bukankah api tu yang menganguskan diri? Dah Allah Taala yang menghanguskan. Kalau api yang menghanguskan, hanguslah segala benda yang kena api. Ada tak benda kena api dak angu? Ada. Pasti tak boleh kita nak kata api tu jenis menghanguskan. Tak boleh. Sebab ada benda yang tidak hangus. Berapa dak angu? Tuhan dak beri angu. Maka yang menghangu Allah sabar api. Faham baik. Dan yang keling kena bakar, keling aku tengok keling aku. Dibakarkan mayat, ditutup dengan kayu apa semua. Tak? Ditutup dia buat tazing. Tak? Hangu tak mayat dia? Haji tak? Hangu. Hangu belaka yang kena bakar. Nampak? Hangu belaka keling mana-mana pun. Di India, Pakistan, Bangladesh, Malaysia. Hangu belaka mayat. Bakar keling apa? Nabi Ibrahim anu. Ha. Besar pada api keling tu lagi. Ha, api keling maknanya tak sampai selalu ni kayu. Ha ni 7 hari 7 malam. Namrud keluh. Rakyat, segala rakyat. Menghimpunkan kayu api. Tak? Besar maknanya. Unggung. Dah 7 hari 7 malam. Allahan siapa? Allahan Namrud. Tak? Raja paling besar. Ha, besarlah api. Cicak pula tiup. Pum pula suruh kuat. Mana? Sebab tu sunat stik cicak. Nah. Sunat stik cicak. Nah. Bunuh cicak. Siapa dapat bunuh cicak pukulan yang pertama mampu, dia paling banyak pahala daripada 2 kali pukul baru mampu. Nah. Tapi jangan awak zalim dosa. Walaupun sunat bunuh tak boleh. Ikat kaki, ikat tangan dia. Dia lepak dia pula botol tengok. Tak boleh. Dia kena gerah. Nampak? Iza qataltum fa'asinul qitlah. Bila kamu nak membunuh yang diharukan syarak, maka elokkan kelakuan bunuh. Ya boleh. Dapat pahala. Pasal cicak tu lumbuh. Cicak tu siap namrud. Cicok sawit juga cicok. Rupanya. Nampak? Kat dadak kan tak berok. Kat kecil mayang tu. Teh jatuh tapi. Kita sudah mayang sangat. Allah. Hitam putih kehidupan. Nampak? Buat semula. Nampak saya cicok dua tapi. Nampak? Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada saja soalan ni. Saya telah membandingkan betis isteri saya pulak dah. Ha, biarlah hukum. Ni hukum ni. Ha, bak zihar ni. Nah, kalau banding betis dengan ibu kandung saya. Dengan lapas dengan ibu kandung. Dengan lapas macam betis mak saya. Dengan niat bergurau. Adakah telah jatuh hukum zihar dengan lapas tersebut? Apakah yang patut saya lakukan? Ha. Dia kata ke isteri dia, betis isteri dia lah. Nampak? Ha. Macam betis mak saya. Dia kata ke betis mak. Dia boleh kata ke betis bini dia, mak dia di rumah ni. Dia dengan isteri dia dua orang. Mak dia di rumah ni duk tengok gosti. Tak ada kena-mengena. Mana tak? Ha, dia dengan bini dia. Ha? Ha. Dia kata, hey betis. Mu macam ke mak aku, betih mak aku. Ataupun dia kata ke telinga bini dia, betih mu ni macam betih mak aku. Kau pandalah atau lain-lain. Mu-mu lah, you-you lah yang retik pandalah. Dah, tapi betih bini dia. Eh? Betih awak, betih you, betih kamu. Dah, macam betih mak aku. Dia kata lagu tu. Eh? Dengan niat bergurau. Adakah telah jatuh hukum zihar? Ha, ni dia tahu dah zihar. Memang ni orang ni dia tahu dah zihar. Dia tak tahu. Nah, ha, dia tak kata zihar. Dengan lapas tersebut. Jatuh lagi cikgu. Ha, soh kau nak jawab? Jatuh dah. Tikmah? Ha? Jatuh? Ha. Ha, jawapan dia dok lagi. Dok lagi. Ha. Dia ni bila menyerupakan ni dipanggil kalam ini kalam mengandungi tasbih. Tak. Kalam tasbih. Ha? Dia dalam satu bab tasbih dia panggil. Menyerupakan kena balik pada ilmu lughah. Nah. Ha. Tasbih ni rukun tasbih ada berapa? Tikmah. Pak. Ha? Ha. Yang pertama musyabbah. Bih. Nah. Yang kedua musyabbah. Yang ketiga al-musyabbih. Yang keempat wajah syabah lah. Hey, musyabbih, musyabbah, musyabbah bih, wajah syabah dan apa benda ni sirah. Neh? Sirah. Betul tak? Ha. Alat tasbih ha, lima. Ada tu tasbih tu dah jadi lima. Ha. Tak faham dia lah nak kabul. Faham tak? Iaitu benda yang kita serupakan. Siapa yang kita serupakan? Isteri kita lah. Lepas tu kita serupakan dengan siapa? Dengan mak kita. Musyabah bih. Tak. Alat tasbih. Lapah tu macam mana? Lapah tu penting. Tak. Lapah tu penting. Jadi maksudnya kalau kita menyerupakan betih bini kita dengan betih mak kita pada pihak gemuk, tak jadi zihar. Ha. Kalau atas pihak aurat, itu lain. Nah, atas pihak haram, baru jadi zihar. Atas pihak mahram, menyerupakan menjadi mahram. Tapi kalau kata gemuk, atas dasar gemuk je, betih-betih. Umpama betih bini dia besar. Tak, macam betih bini macam betih mak dia. Besar tak besar. Mana besar dalam besar. Cek-cek pada bocong ke. Faham? Haa, besar tu. Jadi dah tengok sama dia apa kata. Kok pehok mana tu? Wajah syabah ting. Neh, kalau orang ngaji ni. Haa, ilmu apa benda ni. Haa, ilmu tasbih. Neh, kok pehok besar. Haa, tak apa. Kok pehok kurus. Maknanya dalam. Maknanya. Betimu ni macam betimu aku je. Kok mana? Kuru. Ha, tak jadi. Lihat. Ataupun kok pehok warna kulit. Tak? betimu ni hitam macam betimu aku. Ha, umpamanya. Hijau-hijau dah. Biru-biru dah. Ha, aku pandai. Neh, ha, tak jadi lagi. Zihar lagu tu. Neh. Ha. Itu zihar kau pihak mengharamkan. Atau menyerupakan. Betul. Seperti zat betih mak dia. Itu lain. Jadi zihar. Atau jadi mahram. Atau pada pihak haram dia nak nak sentuh. Dan ataupun haram dia nak jimak. Ha, itu baru jadi zihar. Neh. Kalau ada wajah kau pihak lain, kau pihak gemuk, kau pihak putih. Nah, ataupun betimu panjang macam betimu aku oi panjang ting-ting. Nah, ha kau pihak panjang wajah syabah dia tu. Wajah penyerupaan dia tu kau lain. Nah, bukan pada pihak mengharamkan macam mak dia baru jadi tak jadi zihar. Kalau pihak mengharamkan macam mak dia baru jadi zihar. Atas dasar jadi mahram baru jadi zihar. Nah, ha jaga baik. Wal hasib ada juga yang mengatakan jadi zihar. Ada dua pendapat ulama. Jadi jaga-jagalah. Neh, kalau nak tahu, kalau kita dah tahu dah tak apa. Neh, kalau boleh buat keluar wajah syabahnya. Barulah jelas. Betimu putih lepuk macam betimu aku juga. Ha, nak lapas putih lepuk tu penting. Faham? Ha, baru tidak ada berlaku kesamaran pada hukum. Tak. Ha. Zihar ni maknanya suami menyerupakan anggota isteri yang wajib tutup dengan ijma' ulama' dengan anggota mak dia atau mahram dia. Mak dara, kakak, adik. Leh. Ha. Kalau muka tak apa. Nak. Ha. Muka mu macam muka mu aku. Lelek-lelek. Bekeng. Ha. Tak apa. Nak. Ha. Ha. Sifat. Mu ni perangan mu. Nak. Babi. Macam mu aku juga. Ha. Tak apa tu perangan. Leh. Ha. Anggota badan jangan. Dada. Kopek. Perut. Punggung. Per. Jangan lah. Nah, ha, jangan. Wallahu a'lam. Jadi hak ni tak berlaku zihar, maka tidaklah. Kalau berlaku zihar, lagu mana kena buat? Ha? Dia kata punggung macam punggung mak aku. Ha? Umpama hak jadi zihar. Neh? Ha. Peha macam peha mak aku, macam peha adik aku puan. Nah. Ha. Kena buat mana dia tu? Kalau berlaku ni, kalau zihar. Kena bayar kafarah zihar berat. Berapa bulan puasa? 2 bulan turut-turut. 59 hari dah. Tiba-tiba dah ingat niat malam terakhir. Kena buat mula. Berat dah nak. Ha. Dah berat tak usah buat. Faham? Ha. Tak usah buat. Tak? Ha. Tak usah kata gitu. Kalau nak kata, serupakan dengan orang yang bukan mahram. Tak apa. Tak? Ha. Muka mu, dia kata ke bini dia. Macam muka Siti Nohariza. Tau, derah-derah nak nak nasi. Ngopuan kan? Kan gendik kan? Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Muka surat apa? Mana tong lima tu ni? Tong lima. Ada nampak tak? Dia ayah usah. Tak tahu lah. Ha? Ha. Tengok lagi depan ya. Ada berapa putih? Dua. Ha, boleh puang sih. Ada dah apa? Ha, gini. Ini jemaah kita. Derma Masjid Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Asriyah Pasimas Kelantan. Neh, orang nak buat masjid untuk Ma'had Tahfiz. Orang-orang budak-budak belajar hafal Quran nak gunakan masjid tu boleh lah. Neh. Ha, siapa yang berminat? Nampak? Ha, nak berderma pada masjid, tak ada seria beri sama. Nah, ha, tak ada sama 20%. Tak ada 20% seria semula. Faham? Fastabiqul khairat kata Allah. Berlama-lama membuat kebajikan. Tak duduk tamu tu, tokak mutu, mari atur. Ha, ha, jangan kata asyik baik aku duduk luar. Duduk kena kan? Ha, tuan tak lalu kat aku. Begih. Jangan kata gitu, rugi lagi. Ha, jadi tuan ni kita jalan serta-merta. Pasal kaki-kaki, hok masa lepas mayang tu, tuan hok surah kita, hok semua. Tak? Boleh sikit lah surah tadi. Biarlah. Tak? Ha. Jalan lalu. Ha? Pergi kau ni kau nak balik. Ha? Ha. Dua kali pergi tak apa. Kat kiri pula suruh. Ha? Ha. Masa ni dah nampak lagi. Ha? Dah mati nampak. Ha? Nampak? Dah mati nampak lalu. Ha? Bila mati nak jadi orang sedekah. Nak jadi apa selalu. Ha? Bila mati nak minta hidup semula. Nak sedekah pun habis mati. Katanya orang yang telah mati. Betul tak? itu. Orang yang mati bila dicabut nyawanya oleh Allah, Allah telah hikayatkan dia berkata-kata setelah dia mati. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dengar sama dah. Orang yang baru mati dia akan kata lagu ni. Ya Allah ya Tuhanku, boleh tak kalau rindu sedikit biar hidup semula sekejap dah apa dah. Untuk apa? Fa asaddaqa, aku nak sedekah. Aku nak derma macam-macam dan aku nak jadi orang soleh. Ha, kita tak mati lagi. Ha, boleh derma. Neh. Ha. Babu majaa fi aklid dubai. Ha? Babu majaa fi aklid dubai. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan hadis yang membicarakan makan buah labu. Ha, baru dengar. Macam-macam buah kita dengar makan. Nah, bagus kita ni. Makan buah labu. Neh. Ha. Orang orang nyakit dia tak makan buah labu. Ajilah. Neh. Ha. Ha? Ha, dia ni benda sejuk. Kalau orang sejuk, tabiat ni tak akan buah labu. Ha, hak darah panas boleh. Ha. Makan buah labu ni kaifiat besar. Eh, kaifiat pula dah. Khasiat besar untuk orang bercinta. Ha, ni petua. Jangan makan ni, dengar dulu. Ha, ha, dengar dulu. Kau senang tak ada, kau tak ada. Tak je dengar ni. Nah. Orang kasih boleh makan buah labu. Neh. Ha, ni cerita betul. Ni kita hadis. Nah. Ketahui kiranya ya saudaraku, buah labu itu banyak khasiat memakan. Banyak khasiat. Nah. Ha. Ialah makanan orang yang panah badan. Orang yang jenis panah, bukan darah panah, tubuh jenis panah. Tubuh panah lah. Duduk kat panah dia perlu panah. Ha? Kalau jenis sejuk ini hulu orang tak sama makan labu. Kenapa? Bergelepor. Ha. Memadam dan menyejukkan bahang dalam perut. Molek. Amal makan buah labu. Dia ada satu buah dalam dibuat dekat ni air kotor daripada air labu. Ha, bagus. Dia sejuk tubuh. Neh. Ha. Dan menghilangkan dahaga, bagus bagi hempedu. Kalau hempedu dia menyakit pankreas ni, molek. Neh. Ha. Dan tiada berobat orang-orang yang kena kepanasan sepertinya. Ha. Dan tiada yang lebih sempurna manfaat daripada labu, melembutkan perut. Perut jadi lembut. Batu orang yang amal makan lada dah banyak, makan pengat labu untuk membaikkan akan perut dia. Nah. Ha. Banyak makan benda-benda pedas, benda keras, dia memecahkan tisu dalaman perut. Dia berobat dengan buah labu. Makan buah labu pula. Nah. Ha. Dan menambahkan otot. Otot jadi tambah besar, derah besar otot. Nah. Ha. Dan berguna kepada mata. Neh. Bagaimana dia berbuat, banyaklah lagi faedah tersebut dalam kitab yang panjang. Oleh itu bagus memakannya sebagai Nabi kita memakannya labu. Ha, Nabi makan labu. Tak, beramal dah. Balik ni buat pengat labu lalu. Buat hari surah. Ha, gililah lah 30 orang muslimah seminggu seorang buat pengat. Ha, ha, ada sama maknanya. Tak, ni seorang dah buat hari pengat. Kau duk tulis resipi. Seperti yang tersebut pada hadis dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, demikian ini katanya An Abi Talut qala dakhaltu ala Anas bin Malik wa huwa yaqulul qira wa huwa yaqulu ya laki shajaratun ma ahabbaki ilayya li hubbi Rasulillah sallam iyyaki. Diriwayatkan seorang yang bernama Abi Talut, katanya telah masuk aku atas seorang sahabat bagi Nabi sallam namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, padahalnya Anas sedang makan labu telah dimasak, ha, dimasak kapi. Dan ia berkata, amboi kamu hei pohon, apalah eloknya kamu, ha, apalah sahabi sukanya engkau kepada aku, dan suka Rasulullah akan aku. Ha, dia buat cakap gitu. Dia cakap dengan buah labu, dia cakap dengan pengak labu. Nampak? Hei mu labu, ha, ha, kalau Nabi tak akan, apa tak akan mu labu, cakap seorang. Faham? Ha, cakap dengan pengak. Dia cakap. Nah, Macam Sayyidina Umar masih nak cium Hajar Aswad, kan dia cakap dengan batu. Orang tak tahu, dia cakap dengan batu. Kau tengok, hei batu Hajar Aswad, mu batu, hei tak ada benda, darat cetong. Tapi oleh kerana Nabi tiung, kalau Nabi tak tiung pun malah layang nak tiung. Kata Sayyidina Umar, betul tak? Itulah Sayyidina Umar tak cakap Terengganu, cakap Arab. Nah, ni contoh cakap Terengganu, dia terjemah Terengganu. Nah, kalau cakap Terengganu terjemah begitu, kalau orang utara lain pula. Nah, kalau aku tak tengok Rasulullah tiung hang, aku tak tiung hang, nak habak mainkan hang betul. Nah, gitu pula jadi. Nah, ni duduk Terengganu jadi Terengganu. Nah, oleh kerana Nabi tiungmu, domu batu, buat aku tiung watek. Pasal aku kan kasih kamu, kasih ke Nabi. Sebab itulah orang yang kasih sangat, segala apa yang dibuat oleh kekasihnya turut buat atas. Itu baru orang kekasih. Ha ni, kalau Nabi makan labu, aku makan atas labu. Tak? Ha gitu. Baru orang sayang sungguh tu. Tak? Orang sayang sungguh. Macam orang kasih, ha? Dia kasih ke orang perempuan. Tak? Dia kasih dia tu perempuan lah. Nama Laila. Laila ni kulit putih. Apa yang Laila ni minat, dia minat belaka. Ha, tu baru kekasih sungguh. Laila ni kalau baju minat warna merah. Pasal kulitnya putih selepuh. Kasih ni hitam betul. Pakai cek merah. Balik awal tu. Tapi tak apa dah kasih sungguh. Buang segala hak berlawan hak dia dulu-dulu. Ikut hak baru pula. Ha, ni para sahabat. Tak? Ha. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini riwayat daripada Hakim bin Jabir, dan bermula ini hadis gharib daripada ini wajib. Makan labu air itu diharuskan oleh syarak kita dengan dalil perbuatan Nabi amat suka memakan bahan tersebut. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi dengan katanya An Anas bin Malik qala raaitu Rasulullah sallam yatatabba'u fi shaffah, yakni ad-duba'a pada azadu ahbuhu, diriwayatkan oleh seorang sahabat bagi Nabi SAW namanya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, katanya kalau aku lihat akan Rasulullah SAW mencari dalam pinggan dengan tangan, yakni akan labu. Nabi dia cari labu dalam pinggan kerana gemarnya ia akan labu itu berahit. Labu ni labu pengat, labu kuning, hingga jika ada daging bersama-sama di hadapan, ditinggalkannya daging itu, daging dengan labu, labu dulu tak. Hak khosiyak dulu lah, dia makan. Maka sentiasalah pula gemuk aku memakan semenjak aku lihat Nabi suka akan dia. Setelah aku tengok Nabi minat berahi ke labu, aku pun berahi tak. Nampak? Ha. Tiap-tiap hari aku suruh mek aku buat pengak labu. Walaupun bahan di mek aku sok mong. Faham tak? Tapi dia minat. Pasal Rasulullah dia tengok ambil labu, tinggal daging. Tak? Oleh kerana kasih Allah, dia pun jadi minat tak. Nah. Ni orang tawa minyak tau. Haa, tak main minyak tau. Cara puang. Bodoh jawab gitu. Haa, Rasulullah pakai ni. Nah, nak minyak pun ambil lah sedikit. Makruh kata gitu. Pak Nabi suka kan? Nah. Kata Abu Isa Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan ada Imam Nawawi menerangkan makan labu dalam syarah Muslim. Banyak lagi hadis lain tentang buah labu. Dan telah datang riwayat dari Siti Aisyah anna Rasulullah sallam qala laha idza tabakh tabakhta tidran fa aksiri fiha min ad-dubba fa innaha tashuddu qalbal hazin. Ha, kata dia ada bahawa dia Rasulullah SAW telah bersabda ia bagi isterinya itu, apabila engkau naikkan periuk atas api, kalau mu nak nanak, nak buat kuah, nak buat gula, nak buat lauk, buat masak-masakkan, maka banyakkan olehmu Aisyah di dalamnya daripada labu merah itu. Ha, buah labu berbanyak. Ha, kerana banyak ia makan buah labu merah menguatkan hati orang yang berduka cita. Ha, orang kasih duka cita kan? Tak bodoh. Sebab tu ada dalam kitab-kitab tik perubatan. Orang yang banyak berduka cita, hati gundah gulana, banyak makan pengak labu. Ha, waktu kita tengok kat raja, kat raja kuih ya. Ha, kalau ambil pengak lagi, orang kasih. Ha, ambil pengak. Makcik ambil. 65 lah makcik. Kasih ke? Tahu mana? Ha, pasal orang kasih ni banyak berduka cita. Nah, dah bila berjauhan, ganti dengan pengat labu. Ha, dia kata, boleh mengurangkan hati daripada duka cita. Dia melembutkan hati. Dia jadi sejuk. Nah, jadi sejuk dalam, tak ada awal panas. Jadi kurang duka cita. Tu sungguh. Ini Nabi yang sabda. Nampak? Nabi yang sabda. fa innaha tashuddu qalbal hazin. Sesungguhnya labu ini mengikat, mengemaskan hati orang yang berduka cita. Makna menyejukkan hati, merendahkan, mengurangkan akan duka cita. Patutlah tentu guru duk kata makan labu ni makanan orang kasih. Dia gitu betul sungguh. Nah. Beli lalu esok. Dan ada riwayat daripada Wa'ilah marfu' di sisi Tabarani dalam kabi marfu' ana diangkat kepada Nabi alaikum bil qari fa innahu yazidu fid dima wa alaikum bil adas fa innahu qaddasa 'ala lisani 70 nabiyya. Lazimkan olehmu dengan makan labu merah itu, maka bolehnya menecahkan akan otak. Menambahkan akan otak. Menambah tu. Yazidu tu menambahkan atau yuzidu baca menambahkan, dan lazimkan maksudnya amalkan makan adas, maka bahawa telah menyucikan dia atas lidah 70 nabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari jumaat ni tak ada report to you. Asyik lagi hari Sabtu orang gilah, hari Sabtu surah di Daud. Tak ada juga. Dan Sabtu tak ada, baru ni tak ada dah. Tak ada pula dua kali di surah di Daud tak ada. Pasal kena pergi di kertas. Thank you.